terbaik untuk dirimu. Pergi dariku, jauh dariku. Sakit bukanlah derita, ku jalani dengan lapang dada. Ku rasakan memanglah ada terasa hampa. Batin menangis, hati tak bicara. Terlintas tentang cerita diri, aku pun menangis. Tak sanggup ku tinggalkan kasih sayang dunia. Hatiku remuk berkeping-keping, oh tubuh lemah yang sedang berbaring. Terlintas tentang cerita diri, aku pun menangis. Tak sanggup ku tinggalkan kasih sayang dunia. Terlintas tentang cerita diri, aku pun menangis. Tak sanggup ku tinggalkan kasih sayang dunia. Oh, tubuh lemah yang sedang berbaring. Terlintas tentang cerita diri, aku pun menangis. Tak sanggup ku tinggalkan kasih sayang dunia.